mengapa kau tumpahkan. Kau bangun cinta yang menjanjikan, dirimu pula yang menghancurkan. Tega-teganya ketulusanku kau balas dengan kecuranganmu. Pandainya engkau bersilat lidah, cinta bagi senjata.